بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, insyaallah taala kita kembali akan bersama melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarhu Usuli Sunnah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa matta'ahu bis-sihhati wal 'afiyah. Pada pertemuan terakhir kita telah membacakan paragraf awal dari matan usul sunnah, yang mana pada paragraf awal tersebut Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita tentang makna dari usul as-sunnah. Apa yang dimaksud dengan usul as-sunnah? Maka beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasannya usulus sunnah indana, ya, di sisi kami, yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertamassuk yaitu berpegang teguh dengan ajaran sahabat nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini yang pertama. Dan telah kita jelaskan mengapa para khalaf, yaitu orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat, wajib menjadikan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sebagai marji', sebagai rujukan di dalam segala hal yang berkaitan dengan urusan agama. Iya. Kita telah menjelaskan alasan yang pertama, yaitu dikarenakan para sahabat adalah generasi yang langsung berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang langsung menimba ilmu di hadapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, menyaksikan bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang makna dari sebuah ayat dan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengaplikasikan ayat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari beliau. Ya, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mentazkiyah para sahabat, memberikan rekomendasi kepada para sahabat bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang dari sisi keadalahnya adalah orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang udul, adil, sehingga tidak akan mungkin terjadi yang namanya penambahan, pengurangan ataupun kedustaan di dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini alasan yang kedua, yaitu para sahabat adalah generasi yang adil. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai jalan yang dipilih oleh para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang datang belakangan untuk mencontoh dan mengikuti petunjuk para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam, baik itu dari kalangan muhajirin maupun ansor, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat, ya, jejak langkah para salaf, dalam hal ini sahabat muhajirin dan ansor, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat perintah bagi kita atau bagi generasi yang datang setelah generasi para sahabat untuk mencontoh dan mengikuti metode dan thariqah mereka di dalam menjalankan syariat Islam. Ya, dari mana istinbat ini kita ambil? Yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya disebutkan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya. Ini adalah untuk mereka yang datang belakangan. Mereka dipersyaratkan, ya, bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Al-ittiba bil ihsan. Yaitu mengikuti para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dengan pengikutan yang baik, yaitu sesuai dengan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dipahami ya? Nah, jadi bagi mereka yang datang belakangan setelah generasi para sahabat bisa mendapatkan keutamaan ini dengan syarat yaitu mengikuti petunjuk para sahabat di dalam menjalankan syariat Islam. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan mengapa para sahabat itu wajib dijadikan sebagai marji, yaitu rujukan di dalam beragama. Kata beliau, wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram wa khulafa'uhu ar-rasyidun illa 'alal huda war-rasyad. Dan tidaklah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan juga para sahabatnya serta para khulafa ar-rasyidun, ya, mereka berada di atas sebuah ajaran, ya, kecuali ajaran itu alal huda war rasyad, kecuali ajaran itu adalah terbimbing dengan hidayah dan di atas petunjuk. Nah, ya, ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan kitabullah dan juga sunnah-sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, fi aqaidihim wa ibadatihim wa muamalatihim wa sa'iri syu'unihim, pada akidah mereka, ya, ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, muamalah, bahkan pada seluruh, ya, kondisi aktivitas kehidupan mereka, itu semuanya berada di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Ini mengapa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain pantas untuk dijadikan sebagai salaf di dalam beragama. Baik. Dan prinsip ini, ya, hanya diyakini dan dijalankan oleh ahlu sunnati wal jamaah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah menjadikan ini sebagai prinsip utama di dalam beragama. ya, menjadikan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam sebagai sosok salaf mereka, ya, di dalam seluruh urusan agama, khilafan li ahlil bidah, ya. Dan ini, prinsip ini menyelisih prinsip yang diamalkan oleh ahlul bidah, ya, wad dalal. Yang mana kata Syekh Rabi, fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Ya. Ahlul bidah mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya. Artinya ketika ada ucapan salaf dari kalangan para sahabat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil, mereka gunakan. Ya. Pendapat para sahabat tadi atau sahabat tersebut untuk mereka amalkan. Namun apabila menyelisihi akidah mereka, manhaj mereka, hawa nafsu mereka, maka mereka tinggalkan. Sekalipun itu sahih, itu benar. Ya, itu sesuai dengan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, mereka tinggalkan. Ya. Sebagai contoh, kaum Syiah Rafidhah. Ya. Bagaimana mereka menggunakan kalam atau pendapat dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Yang ketika itu beliau radhiyallahu taala anhuma berpendapat halalnya nikah mut'ah. Ya. Maka kelompok Syiah, ya, mencomot pendapat ini kemudian menyebarkannya, ya, di tengah-tengah kaum muslimin bahwa ada sahabat yang mulia, bahkan termasuk ahlul bait, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari imam mufassirin umat Islam yang menghalalkan dan membolehkan nikah mut'ah. Ya. Sehingga banyak dari kalangan manusia tertipu. Nah, ya, ketika pendapat tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka gunakan. Mereka tidak mau menengok tentang sejarah di akhir kehidupan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, bagaimana beliau rujuk dari pendapat tersebut. Ya. Di akhir hidup beliau, nah, beliau berpendapat tidak bolehnya nikah mut'ah karena telah diharamkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, ketika barakallahu fikum, ya. Baik. Ya, jadi demikian, ya. Bagaimana ahlul bid'ah mereka menggunakan pendapat para sahabat yang keliru, ya, dan mencocoki hawa nafsu mereka untuk kemudian digunakan sebagai dalil di dalam melegalkan akidah dan manhaj mereka yang fasid. Wa ya'tamiduna, kemudian kata Syekh Rabi, wa ya'tamiduna uqulahum al-fasidah, serta mereka bersandar, ya, dengan akal-akal mereka yang rusak. Ya. Ini salah satu tanda ahlul bid'ah. Di samping mereka mengedepankan hawa nafsu, yang kedua adalah mereka lebih sering menggunakan akal mereka. Ya. Mentang-mentang mereka adalah orang-orang yang cerdas dari sisi IQ, lantas kemudian kecerdasan tersebut mereka jadikan sebagai patokan dan tolak ukur di dalam beragama. Ya. Menjalankan syariat Islam sesuai dengan akal pikiran mereka. Ketika syariat Islam itu masuk di akal mereka, ya, bisa dicerna otak mereka, mereka jalankan, mereka kerjakan. Namun ketika syariat Islam tadi bertentangan dengan akal mereka yang mereka katakan akal sehat, ya, padahal pada hakikatnya akal fasid, maka mereka tinggalkan, sekalipun itu sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan ada di dalam Al-Qur'an, mereka tinggalkan, ya, tidak mempercayainya. Sebagaimana kaum Mu'tazilah, ya, neo Mu'tazilah, mereka menolak adanya azab kubur, ya, dengan alasan bahwa hal itu tidak masuk ke dalam akal manusia. Ya. Kami telah menguburkan saudara kami, ya, kemudian kami biarkan selama beberapa hari. Lantas setelah itu kami gali kembali kuburan tadi, kami tidak melihat, ya, ada bekas azab di dalam kuburan tadi, sehingga tidak benar yang namanya azab kubur. Ya, ini adalah dampak dari mengedepankan akal pikiran. Padahal banyak dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun Al-Hadith, yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Iya. Nah, kisah tentang bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menancapkan pelepah kurma di atas kuburan. Iya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahuma layu'adzabani. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani illa fi kabir. Tidaklah dia diazab kecuali dalam urusan yang berat. Ya, yang satu karena sering melakukan namimah, ya, melakukan adu domba di tengah-tengah manusia, yang datang pada si fulan mengatakan A, datang kepada si Alan mengatakan B, sehingga A dan B ini, Fulan dan Alan ini saling berseteru. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak menjaga diri dari kencing, ya, tidak beristinja setelah buang air kecil. Nah, di sini ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya apa? Ada azab kubur. Dua penghuni kubur tadi sedang diazab. Dan hadisnya sahih. Iya. Nah, barakallahu fikum. Ya, sehingga kembali lagi kita, ya, pada perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah mereka senantiasa, ya, menerima berita selama berita itu sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, sekalipun akal-akal mereka tidak mampu menjangkau hakikat dari keadaan itu. Iya. Naam. Adapun ahlul bid'ah, mereka menolak perkara-perkara yang tidak masuk di dalam akal pikiran mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang jadi mu'attilah, kelompok yang menolak, ya, ada yang musyabbihah, kelompok yang mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Ada mumatsilah. Ya. Ada yang suka mentamsil. Nah. Ada mu'awwilah, kelompok yang mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua mereka lakukan karena apa? Atas dasar menggunakan rasio akal pikiran. Oh, kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, berarti kita telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, ini kan akal-akal manusia. Iya. Nah. Dan kalau kita mau melihat hujah-hujah mereka, ya, di dalam mentakwil, mentaktil, mentamthil dan mentashbih, ya, pada hakikatnya hujah-hujah yang mereka gunakan itu menunjukkan kebodohan pada akal pikiran mereka. Ya. Hujah yang pertama yang mereka gunakan seperti kita sebutkan barusan, ya, kalau kita menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti sama saja kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluk. Manusia atau makhluk memiliki tangan. Nah, Allah juga memiliki tangan. Ya, berarti sama dong. Nah, kalau mereka mau mengolah lebih dalam lagi sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita katakan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan tangan makhluknya. Toh di kalangan makhluk saja, ya, satu dengan yang lainnya berbeda. Ya kan? Tangan manusia dengan tangan apa? Tangan apa? Tangan kanguru misalkan berbeda kan? Berbeda. Iya. Kaki manusia dengan kaki hewan berbeda. Nah. Iya. apalagi makhluk dengan sang pencipta. Tentunya lebih berbeda lagi. Ya. Sehingga apa? Kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dengan tanpa mempermisalkan dengan makhluk. Iya. Nah, sehingga pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun adalah pemahaman yang pertengahan. Ya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengedepankan akal. Ya. Mereka mengedepankan nafs. Iya. Sekalipun akal yang sehat itu sebenarnya tidak bertentangan dengan nafs. Ya. Akal yang sehat seperti tadi contohnya kan? Ya. Kalau kita mau mengolah akal kita lebih sehat lagi, maka kita akan dapatkan bahwa kesesuaian akal itu dengan syariat Islam. Dipahami ya? Nah, sehingga ketika kita mendapati diri kita ya, tidak mampu mencerna sebuah syariat Islam atau sebuah berita yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka yang pertama kali kita lakukan kata para ulama adalah apa? Kita tuduh diri kita sendiri. Ya, jangan kita menuduh, wah, tidak benar ini syariat Islam. Masa ada lalat jatuh di air kemudian disuruh celup lagi? Lalat kan kotor. Iya. Kotor dia. Hingga di tempat yang jorok. Kemudian ketika lalat itu masuk ke air, kita disuruh celup lagi. Nah, tidak masuk di akal. Ya, tidak ada yang seperti ini. Itu kalau kita mau menggunakan akal. Ya. Tapi ternyata tidak. Ya. Tidak demikian. Nah, setelah diteliti oleh para ahli, ahli medis tentunya, ternyata pada sayap nyamuk, sayap lalat itu terdapat dua jenis. Yang satu membawa penyakit, yang satu membawa penawarnya. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Apabila lalat itu jatuh ke minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah. Ya. Fa inna fi ihda janahihi daun wa fil akhar syifa. Dikarenakan pada salah satu dari sayap itu terdapat apa? Penyakit, dan pada salah satu sayap yang lainnya terdapat penawar. Nah, ada seorang tokoh ahlul bid'ah yang ana lupa namanya siapa. Dia menolak hadis ini. Padahal dia yakin hadis ini sahih. Tapi dia tolak. Kenapa? Tidak masuk di akal. Ya. Ketika itu belum diteliti, ya, belum ada ilmu tentang sayap nyamuk tadi. Masih zaman-zaman terdahulu, ya, zaman-zaman baheula orang sini bilang. Nah, diteliti orang ini tadi ya menolak dengan sangat keras ya tentang apa? Hadis lalat. Nah, ala kulli hal berlalu generasinya, datang generasi berikutnya, diteliti oleh para ahli, ternyata shadaqa Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Iya. Nah, ya, sehingga dari sini kita dapat mengatakan ketika kita memahami atau membaca sebuah risalah atau mungkin buku-buku agama, kemudian ada hadis yang secara zahir bertentangan dengan realita, ya, atau akal pikiran kita, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menuduh diri kita. Ya, oh mungkin kita ilmunya masih belum sampai pada penjelasan ini, atau mungkin pemahaman saya yang masih belum terbuka. Ya. Jangan sampai terbesit di hati kita bahwa ada rasa ragu terhadap syariat Islam. Karena yang namanya syariat Islam ini adalah syariat yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalika kitabun la raiba fi. Ya. Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Barakallahu fikum. Nah. Aw yaz'umuna annahum ya'tamiduna 'ala lughatil 'arab. Ya. Atau mereka menyangka bahwasanya mereka bersandar ya, di dalam memahami sebuah dalil dengan apa? Kaidah bahasa Arab. Nah, ini sebagian ahlul bid'ah. Ya. Makanya kita dapat di ahlul bid'ah itu rata-ratanya dari sisi ilmu lughah unggul mereka. Ya. Unggul, luar biasa. Nah, Said Qutb, siapa yang tidak tahu Said Qutb dari sisi bahasa? Ahli sastra dia ini. Ya, sampai karya tulis dia itu memberikan pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin dikarenakan pandainya dia di dalam berbahasa Arab, ya, berretorika, membuat kata-kata yang sangat indah. Nah, Zamakhsyari pun demikian, terkenal di zamannya sebagai ahlul lughah, kaum Mu'tazilah. Wah, enggak ada ya yang tokoh-tokoh mereka ya, tidak ada yang tidak pandai di dalam berbahasa Arab. Pendiri Mu'tazilah Wasil bin Atha, ya, salah satu pendiri Mu'tazilah yang bernama Wasil bin Atha ini sangat mahir di dalam berbahasa Arab. Ya. Dia ini orangnya tidak bisa menyebut kata ra. Ya, ra dalam bahasa Arab ya, r artinya pelo lidah dia. Ya, enggak bisa bilang ra. Tapi ketika dia berkhutbah dia mampu menggunakan kata yang kata itu tidak ada huruf ra di dalamnya. Iya. Saking pintarnya dia di dalam berbahasa Arab, hafal sekian banyak kosakata. Ya, kita berbicara membahas kitab ini sudah banyak huruf ra. Ya, Al-Arab ada ra-nya, Rasulullah ada ra-nya. Nah, Wasil bin Atha saking hebatnya dia dalam ilmu bahasa Arab, ketika berkhutbah dia mampu menghindari huruf ra pada setiap kata yang dia ucapkan. Nah, ya, demikian keadaan ahlul bid'ah. Namun kalau kita mau secara mendalam, ya, membaca bantahan para ulama terhadap argumen mereka dengan menggunakan bahasa Arab, maka kita dapati, ya, ternyata mereka menggunakan, ya, bahasa Arab sesuai dengan hawa nafsunya saja. Ya. Nah. Seperti makna istiwa. Ya. Sebagian ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, mereka mengingkari istiwa Allahi 'alal 'arsy. Ya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas 'arsy. Argumennya apa? Ya. Sebelum itu mereka mentakwilkan istiwa, di antara takwilan mereka adalah istaula. Ya, berkuasa. Nah, argumennya apa? Ya. Mereka berargumen dengan sebuah syair. Ya, sebuah syair yang menjelaskan makna istawa di situ bermakna istaula. Ya. Ternyata setelah ditelusuri syair ini, syairnya hampir majhul. Ya, hampir majhul, hampir tidak diketahui siapa yang mengucapkan syair ini. Kemudian ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata seorang penyair yang beragama Nasrani. Nah, karena para ulama ahlul lughah, ya, mereka tidak mendapati dalam bahasa Arab istawa bermakna istaula. Ya, ditanyakan kepada ahlul bid'ah tersebut, apa argumentasi kalian? Argumentasi kami adalah sebuah syair. Ditelusuri ternyata hampir-hampir tidak diketahui siapa yang mengucapkan atau yang mengarang syair ini. Ya. Ternyata dia adalah seorang penyair Nasrani. Ana lupa namanya siapa. Ya. Yang syairnya itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga sekalipun mereka adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu bahasa Arab, namun kembali lagi pada poin yang pertama tadi, mereka lebih mengedepankan hawa nafsu. Ya. Sehingga sekalipun al-haq itu telah tampak di hadapan mata mereka, mereka menolaknya dikarenakan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Au ghairiha minal qiyasat al-fasidah, atau selainnya dari kias-kias yang rusak. Ya, banyak kias-kias yang dilakukan oleh ahlul bid'ah di dalam menjalankan syariat Islam, khususnya dalam perkara akidah. Kias-kias yang fasid dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka melakukan kias, ya, kias yang sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang senantiasa mengedepankan nas dalil. Ya, selama nas dalil itu sahih, maka mereka kedepankan dari akal-akal mereka. Sementara ahlul bid'ah, mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka ketimbang dalil yang jelas, dalil yang telah jelas kesahihannya menurut mereka. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Nattafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.